Berikutnya, izin bertanya, bagaimana jika dalam akikoh atau akikah penambahan menu berupa ayam di dalam kotak katering tersebut? Apakah menyisih syariat? Tidak menyelisih syariat, itu hanya tambahan sedekah. Yang penting engkau niatkan ketika menyembelihnya. Jadi akikah itu adalah menyembelih satu ekor kambing untuk anak perempuan dan dua ekor kambing untuk anak laki-laki. Itu akikah. Selebihnya hanya sedekah. Nasinya, daun bawangnya, atau apalagi acarnya, itu semua sedekah. Karena yang namanya akikah adalah ketika menyembelih hewan tadi dengan niat bahwa ini untuk akikah anak saya. Maka itulah akikah. Selebihnya hanya kebaikan kalian, kebaikan kita kepada kaum muslimin, kepada ikhwah ahli sunnah, kepada saudara-saudara kita, pada family, untuk bagi-bagikan daging tadi kepada mereka, atau membagi sekalian dengan berbagai macam makanan-makanan, silakan. Tapi itu bukan akikah. Yang namanya akikah adalah menyembelih hewan kurban dengan niat itu sebagai akikah anaknya. Wallahu ta'ala a'lam.